Qala al-musannif rahimahullah, penulis rahimahullah ta'ala berkata, bab istihbabil musafahati 'indal liqa, bab anjuran berjabat tangan tatkala bertemu, wa bashashatil wajhi wa taqbili yadir rajulis salih, dan anjuran untuk bermuka manis dan anjuran mencium tangan orang saleh, wa taqbili waladihi syafaqatan, dan anjuran untuk mencium anaknya sebagai bentuk rasa kasih sayang, wa mu'anaqatul qadimi min safar wa karahiyatul inhina, dan anjuran untuk berpelukan bagi siapa yang datang dari bepergian, dan kemakruhan untuk membungkukkan diri. Di dalam bab ini ada beberapa poin yang disebutkan oleh Imam Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, anjuran untuk berjabat tangan tatkala bertemu. Dan ini adalah termasuk dari kebiasaan yang disyariatkan. Kebiasaan yang disyariatkan. Tatkala bertemu, maka dianjurkan untuk berjabat tangan. Dan di sini nanti ada penjelasan, dianjurkan untuk berjabat tangan apabila memang ingin berbicara dengannya. Dalam artian, tidak semua yang kita temui kemudian kita berjabat tangan dengannya. Tetapi berjabat tangan dengannya bagi siapa yang kita ingin berbicara dengannya. Walau hanya dengan mengucapkan salam. Ini yang pertama. Dan nanti terdapat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam berjabat tangan terdapat keistimewaan dan keutamaan di dalam Islam. Kemudian yang kedua, anjuran bermuka manis tatkala bertemu dengan sesama kaum muslimin, bahkan sesama manusia. Kemudian yang ketiga, dan bahwasanya bermuka manis termasuk kebaikan yang tidak diperbolehkan untuk seseorang meremehkannya. Walaupun hanya sekedar bermuka manis, berwajah tersenyum, nyaman dipandang, maka jangan pernah meremehkan kebaikan tersebut. Yang ketiga, yaitu dan anjuran untuk mencium tangan seorang lelaki saleh. Di sini anjuran bukan berarti harus dikerjakan selalu. Akan tetapi jika memang diperlukan dan juga tidak dirutinkan serta mencukupi syarat-syarat yang akan kita sebutkan kelak, maka diperbolehkan untuk mencium tangan orang yang saleh. Kemudian yang keempat, anjuran bagi para orang tua mencium anaknya, karena ini adalah rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada setiap hamba. Dan sebesar rahmat seorang manusia kepada makhluk Allah, maka sebesar itu dia dekat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, ini perkataan indah. Sebesar rahmat seorang manusia kepada makhluk Allah, sebesar itu pula dia dekat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, anjuran untuk berpelukan tatkala mendapati seseorang baru datang dari safar. Ini tambahan dari hanya sekedar berjabat tangan. Maka apabila datang dari safar, maka hendaknya seseorang dianjurkan untuk memeluk orang yang baru datang dari safar tersebut, atau yang disebut dengan mu'anaqah, yang kita akan jelaskan nantinya. Mu'anaqah artinya adalah menempelkan pipi dengan pipi, kemudian berpelukan. Dan yang kelima, yang terakhir, dimakruhkan untuk melakukan inhina, ruku atau menunduk seperti ruku. Karena ini adalah ibadah yang hanya pantas diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Qala al-musannif rahimahullah an Abi al-Khattabi Qatadah radhiyallahu anhu rahimahullahu taala qala: قلت لأنس رضي الله عنه أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه البخاري. Dari Abu Al-Khattab yaitu Qatadah, dia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apakah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saling berjabatan tangan? Anas radhiyallahu anhu menjawab, iya. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama pada hadis ini adalah biografi dari perawi-perawi yang disebutkan di dalam hadis ini. Abu Al-Khattab yang dimaksud adalah Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, beliau ulama Islam dari kalangan tabi'i yang wafat pada tahun 118 Hijriah. Dan beliau ini adalah murid terdekatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk ahli bahasa Arab, ahli sejarah Arab, dan ahli keturunan Arab. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau qudwatun fil mufassirin wal muhaddithin, termasuk dari ulama yang menjadi panutan di karangan ilmu tafsir dan juga ilmu hadis. Abu Al-Khattab yaitu Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, dia berkata, aku bertanya kepada Anas. Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala umur beliau 10 tahun, dan membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam sekitar umur 10 tahun. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu mempunyai beberapa keistimewaan, di antaranya doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seorang Anas bin Malik, yaitu doanya Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anak Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan berkahilah di dalam apa saja yang engkau berikan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nama asli beliau Anas bin Malik bin Nadhar bin Dhamdham. Anas bin Malik bin Nadhar bin Dhamdham. Ada dulu di kampus kawan berkunyah Abu Dhamdham. Pian ketika mendengar nama tersebut sudah terbayang apanya? Hah? Abu Dhamdham. Sudah terbayang apanya? Hah? gemuk. Abu Dhamdham. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliaulah orang yang salah satu sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau wafat di kota Basrah di Irak pada tahun 71 Hijriah atau 72 Hijriah. Apakah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum saling berjabat tangan? Anas bin Malik menjawab, iya. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka berjabat tangan. Dan hadisnya sahih, riwayat Bukhari, tidak ada keraguan padanya. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa berjabat tangan termasuk sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dalam artian dianjurkan dan sunnah dalam artian merupakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sunnah dianjurkan dan sunnah yang merupakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan berjabat tangan termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala bertemu. Tatkala bertemu. Dan berjabat tangan adalah dengan tangan kanan. Berjabat tangan dengan tangan kanan. Ini beberapa yang perlu diperhatikan tatkala berjabat tangan. Kita ambil hadis yang selanjutnya, hadis ke-886. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma jaa'a ahlul yamani qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qad ja'akum ahlul yaman wa hum awwalu man jaa'a bil musafahah. Rawahu Abu Dawuda bi isnadin sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika penduduk Yaman datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang Yaman sudah datang kepada kalian, dan mereka itulah orang yang pertama-tama menggagas jabat tangan. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Hadisnya mafhum. Kemudian sahabat yang meriwayatkan hadis pun sudah kita pelajari, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah anjuran menyebutkan kebaikan seorang muslim agar diikuti. Anjuran menyebutkan kebaikan seorang muslim agar diikuti. Karena di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kebaikan orang-orang Yaman, yaitu yang menggagas pertama kali jabat tangan. Maka kemudian disebutkan kebaikan tersebut agar diikuti oleh seluruh umat muslim. Kemudian juga pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa setiap kebaikan hendaknya disandarkan kepada seseorang yang memang berhak untuk mendapatkan sandaran tentang kebaikan tersebut. Seperti misalkan penduduk kota Yaman, mereka yang menggagas pertama kali akan kebaikan berjabat tangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan kebaikan tersebut sehingga mereka benar-benar mendapatkan haknya sebagai orang yang memelopori kebaikan. Dan hadis ini mafhum insyaallah ta'ala. Tidak ada terlalu penjelasan yang begitu mendalam. Dan begitulah hadis-hadis tentang adab. Adab adalah adab-adab, kelakuan-kelakuan yang mengajak kita untuk berbuat baik. Dan yang paling penting dari adab adalah mengamalkan adab tersebut. Kita ambil hadis yang selanjutnya, hadis ke-887. Wa 'anil Bara radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahu qabla an yaftariqa. Rawahu Abu Dawud. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, dari Al-Bara Ibn Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada dua orang muslim pun yang bertemu lalu keduanya berjabat tangan melainkan keduanya diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum keduanya itu berpisah. Rawahu Abu Dawud. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang pertama dari hadis ini adalah biografi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Al-Bara bin Azib Al-Ansari, yang beliau wafat pada tahun 72 Hijriah. Dan Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengatakan Al-Faqih Al-Kabir, bahwa Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ahli fikih dan ulama besar di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara fikih. Dan beliau termasuk juga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seumur dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Seumur dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bapak beliau adalah sahabat dari kaum Ansar. Sahabat dari kaum Ansar, Azib bin Al-Harith. Azib bin Al-Harith. Beliau mempunyai hadis sekitar 305 hadis. Ini termasuk dari sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang saya sangat kenal dari Al-Bara bin Azib adalah hadis tentang pencabutan nyawa. Pencabutan nyawa seorang mukmin dan seorang kafir. Hadisnya panjang dan di situ dijelaskan oleh Al-Bara bin Azib riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbedaan pencabutan nyawa orang-orang beriman dibandingkan dengan pencabutan nyawa orang-orang kafir. Dan disebutkan riwayatnya secara lengkap oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Talkhis Ahkamul Janaiz. Talkhis Ahkamul Janaiz, ringkasan hukum-hukum jenazah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang, dua orang muslim pun yang bertemu. Maksudnya tidak ada dua orang muslim, siapa saja maksudnya. Siapa saja dari dua orang muslim yang bertemu. Lalu keduanya berjabat tangan. Tentunya ketika bertemu, sebelum berjabat tangan mengucapkan salam. Sebagaimana yang sudah kita pelajari. Kemudian setelah itu baru berjabat tangan. Melainkan keduanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum keduanya itu berpisah. Ini keistimewaan dari hadis riwayat Imam Abu Daud dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya karena ada tambahan-tambahan riwayat yang menguatkan hadis ini. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, termasuk keistimewaan dari berjabat tangan adalah menghapuskan dosa sebelum berpisah. Di sini kata-kata sebelum berpisah, entah itu sebelum berpisah kedua tangannya atau sebelum berpisah kedua badan orang ini. Meskipun setelah berjabat tangan, maka kemudian dilepas, tetapi masih berada di dalam satu tempat. Ketika masih berada di dalam satu tempat, maka bisa jadi masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa dimaksud sebelum berpisah adalah kedua telapak tangannya sebelum berpisah. Maka dua-duanya bisa dimaklumi ataupun dipahami demikian. Dan ini termasuk keistimewaan dari berjabat tangan. Ini termasuk dari keistimewaan berjabat tangan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang ada yang berpendapat dengan hadis ini bahwa setelah selesai salam dari sholat ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, maka kemudian berjabat tangan kepada kanan dan kiri dan mengucapkan taqabbalallah atau mengucapkan qabul, qabul, taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim, ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini adalah perbuatan yang mengada-ngada, belum ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka penempatan hadis ini untuk dikerjakan berjabat tangan setelah selesai salam salat, baik salat fardu atau salat sunnah, maka belum dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila seseorang ingin berjabat tangan, maka tidak mengapa dia berjabat tangan, ya, tidak mengapa. Adapun merutinkan setiap kali setelah selesai salam salat, baik salat sunnah atau salat fardu, maka perutinan ini memerlukan dalil dan belum ada dalil yang khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-888. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akahu aw sadiqahu أو صديقه أينحني له قال لا قال أفيلتزمه ويقبله قال لا قال فيأخذه بيده ويصافحه قال نعم رواه الترمذي وقال حديث حسن. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, ada seorang dari kami bertemu dengan saudaranya atau sahabatnya, maksudnya tamunya, apakah ia boleh membungkukkan badan untuk menghormatinya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh. Orang itu bertanya lagi, apakah boleh merangkulnya dan menciumnya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak boleh. Orang itu berkata lagi, apakah boleh ia mengambil tangan saudaranya atau sahabatnya itu lalu berjabat tangan dengannya? Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, boleh. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Para ikhwah, sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Anas bin Malik, sudah kita pelajari tadi. Kemudian Di sini Anas bin Malik berkata, ada seorang lelaki berkata. Kata-kata seorang lelaki, ini tidak perlu kita ketahui tidak mengapa. Karena seorang lelaki di sini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, ada seorang dari kami bertemu dengan saudaranya atau sahabatnya." Maksudnya bertemu, bertatap muka, ya. "Apakah ia boleh membungkukkan badan untuk menghormatinya?" Membungkukkan badan, ya. Membungkukkan badan seperti orang ruku. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak boleh." Orang itu bertanya lagi, "Apakah boleh ia merangkulnya dan menciumnya?" Merangkulnya di sini maksudnya adalah memeluknya, kemudian menciumnya maksudnya adalah mencium baik itu bibirnya atau hidungnya ataupun pipinya. Apakah boleh demikian? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh. Ini terdapat penjelasan larangan untuk merangkul dan mencium. Tetapi di sana ada penjelasan tambahan bahwa itu diperbolehkan apabila baru datang dari safar, sebagaimana yang akan kita baca insyaallah taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang itu berkata lagi, "Apakah boleh ia mengambil tangan saudaranya atau sahabatnya itu lalu berjabat tangan dengannya?" Maksudnya mengambil tangannya dan berjabat tangan. Beliau menjawab, "Iya, boleh." Hadis ini hasannya lemah, akan tetapi dia dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Hadis ini hasannya lemah, tetapi dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain. Kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, kewajiban bertanya tentang hukum syar'i bagi siapa yang tidak mengetahuinya. Kewajiban bertanya tentang hukum syar'i bagi siapa yang tidak mengetahuinya. Dan bertanya adalah obat dari kebodohan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama syifa'ul ayyi su'al." Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Apabila tidak bertanya, maka dia tetap akan bodoh. Ya. Bahkan kadang-kadang dengan kebodohannya dia menghancurkan apa yang merupakan kebaikan untuknya. Maka wajib bertanya tentang hukum syar'i bagi siapa yang tidak mengetahuinya. Yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini merupakan pendidikan bagi para pendakwah agar tidak murka, tidak marah dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbau keharaman. Agar tidak marah atau murka dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbau keharaman. Kemudian juga pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah semestinya seorang yang alim tidak boleh dia menggerutu dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan agama dari umatnya. Seorang yang alim tidak boleh menggerutu dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan agama dari umatnya. Karena ini akan memudahkan umat Islam untuk mengerjakan syariat Islam. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, haramnya menunduk bagi siapa yang datang kepadanya. Haramnya bagi menunduk bagi siapa yang datang kepadanya. Karena menunduk ataupun ruku adalah ibadah yang tidak berhak diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tidak diperbolehkan untuk melakukan mu'anaqah, berpelukan dan saling mencium, kecuali bagi orang yang datang dari safar. Kecuali orang yang datang dari safar. Dan yang terakhir, yaitu dianjurkan untuk berjabat tangan tatkala bertemu dengan manusia, terutama kaum muslimin. Azan, ya silakan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini salah satu yang perlu diperhatikan adalah kita diharamkan untuk melakukan inhina, yaitu menunduk, melakukan ruku tatkala bertemu, ya, melakukan ruku tatkala bertemu. Apabila di sebuah daerah ada kebiasaan yang seperti itu, seperti misalkan di Jepang dan yang lainnya, maka kebiasaan tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan, karena kebiasaan tersebut dilarang dalam agama Islam. Kalau ada yang bertanya, kita dilarang untuk sujud dan ruku, tetapi di dalam Al-Quran disebutkan ada sujud dan ruku kepada makhluk. Di antaranya di dalam surat Yusuf ayat 99 sampai 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala dukhulu Misra insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafu." Afwan. "Wa qala dukhulu Misra insyaallah aminin wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada." Dan Nabi Yusuf berkata, masuklah kalian ke dalam Mesir dengan aman, insyaAllah. Lalu Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya duduk di atas singgasana. Wa kharru lahu sujjada. Dan saudara-saudara Yusuf sujud untuk Yusuf. Sujud untuk Yusuf. Ini menunjukkan bahwasanya ada sujud untuk makhluk selain Allah, untuk makhluk. Berarti ada diperbolehkan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya mudah, bahwa syariat tersebut adalah syariat sebelum kita. Dan dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka syariat tersebut dihapus dan dilarang. Maka tidak diperbolehkan seseorang sujud kepada makhluk, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu amiran an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku diperintahkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada seorang makhluk, maka niscaya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak diperbolehkan seseorang sujud untuk makhluk, meskipun tidak diinginkan darinya ibadah kepada Allah, kepada makhluk tersebut. Dan juga tidak diperbolehkan untuk ruku, menunduk, ya. Kenapa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Karena ini juga termasuk dari bentuk penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis yang selanjutnya sampai 3 hadis ke depan adalah hadis-hadis yang berbicara tentang mencium tangan dan kaki. Mencium tangan dan kaki. Kita baca hadisnya, hadis ke-899. Wa an Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu qala yahudiyyun li sahibih, idhhab bina ila hadha an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, fa'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, fasa'alahu an tis'i ayatin bayyinat, fadhakara al-hadith ila qawlih, faqabbala yadahu wa rijlahu wa qala nashhadu annaka nabi. Rawahu at-Tirmidzi bi asanida sahihatin. Dari Sufyan bin Assal radhiyallahu anhu Dia berkata, ada seorang Yahudi berkata kepada sahabatnya, antarlah aku pergi menghadap Nabi ini. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan perihal 9 ayat yang terang dan jelas. Sofwan radhiyallahu anhu berkata, selanjutnya menguraikan hadis ini sampai ucapannya, lalu dua orang Yahudi ini mencium tangan dan kaki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keduanya berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmidzi dan lain-lainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah beliau sahabat Nabi yang bernama Sofwan bin Assal. Dan Sofwan bin Assal radhiyallahu anhu, nama aslinya Sofwan bin Assal bin Amir Al-Muradi. Sofwan bin Assal bin Amir Al-Muradi. Dan beliau tinggal di kota Kufah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau termasuk dari sahabat Nabi yang masyhur dan banyak meriwayatkan hadis Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berperang bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12 kali peperangan. Sebanyak 12 kali peperangan. Dan beliau wafat pada batasan tahun 40-an Hijriah. Beliau wafat pada batasan tahun 40-an Hijriah. Dan Sofwan bin Assal radhiyallahu anhu inilah yang meriwayatkan tentang hadis selamat datang bagi para penuntut ilmu. Saya bacakan hadisnya. Sofwan bin Assal Al-Muradi berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjidi muttaki'un ala burdin lahu ahmar. Aku pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar dengan surbannya yang berwarna merah. Ini menunjukkan bahwa boleh memakai pakaian-pakaian berwarna merah asalkan tidak mencolok dan tidak khalis, murni merah. Harus ada corak-coraknya. Faqultu lahu ya Rasulullah. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, inni jitu atlubul ilm. Aku datang untuk menuntut ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, marhaban bi talibil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Selamat datang penuntut ilmu. Ini termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seorang belajar kepada kita tentang ilmu agama, maka kita ucapkan marhaban bi talibil ilm. Selamat datang penuntut ilmu. Inna talibal ilm latahuffuhu al malaikah bi ajnihatiha. Tsumma yarkabu ba'dahu ba'dan hatta yablughu as-sama'a ad-dunya min mahabbatihim lima yatlub. Sesungguhnya penuntut ilmu diliputi ataupun dikerumuni oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Kemudian malaikat tersebut bertumpuk-tumpuk sebagian dengan sebagian yang lain sampai ke langit dunia. Ini dikarenakan kecintaan para malaikat dari apa yang dituntut oleh penuntut ilmu tersebut. Ini menunjukkan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Sofwan bin Assal Al-Muradi. Jadi beliaulah yang meriwayatkan hadis Rasul tentang selamat datang bagi para penuntut ilmu agama. Marhaban bi talibil ilm. Ini hadis Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Dari Sofwan bin Assal Al-Muradi, dia berkata, ada seorang Yahudi ada seorang Yahudi. Siapa itu Yahudi? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kaum Yahudi yang dulunya ada di kota Madinah, mereka itu berasal dari Mesir, dari Bani Israel, kemudian pindah ke negeri Syam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Nabi Musa memerintahkan kaum Yahudi masuk ke dalam negeri Syam. Udkhulil ard, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kalian kaum Yahudi, jadi saya ulangi, kaum Yahudi yang berada di kota Madinah asalnya berasal dari Bani Israel yang berada di Mesir. Nabi Musa alaihi salam memerintahkan kepada kaum Yahudi ini agar masuk ke dalam tanah suci kota Palestina, yaitu dengan firman-Nya, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah kalian ke dalam tanah suci yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan atau wajibkan atas kalian. Dan para ikhwah, kaum Yahudi ini mereka membaca di dalam kitab Taurat mereka bahwa akan diutus seorang nabi akhir zaman, dan bahwasanya yang diutus itu berasal dari kota Mekah dan berhijrah ke kota Madinah. Lalu makanya kaum Yahudi banyak berhijrah dari Syam ke kota Madinah. Begitu ceritanya. Ya, begitu ceritanya. Jadi mereka membaca di dalam kitab Taurat mereka bahwa akan ada nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman berasal dari Mekah tetapi berhijrah ke kota Madinah. Makanya mereka dari negeri Syam, mereka pergi ke kota Madinah. Makanya banyak kaum Yahudi dahulu di kota Madinah. Mereka menunggu siapa gerangan nabi yang akan diutus sebagai nabi akhir zaman. Apakah nabi dari golongan mereka atau bukan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an bahwa sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada di dalam kitab Taurat dan Injil, dan itu diceritakan dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa kita harus mempercayai di dalam Taurat dan Injil sudah ada sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 157. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil." Orang-orang yang mengikuti rasul, nabi yang tidak bisa baca dan tulis, yang mereka dapati tertulis di dalam kitab-kitab mereka, di dalam kitab Taurat dan Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf. Nabi tersebut memerintahkan mereka akan yang ma'ruf. Wa yanhahum 'anil munkar. Dan nabi tersebut melarang mereka akan perkara-perkara yang munkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Dan menghalalkan bagi mereka hal-hal yang baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan mengharamkan atas mereka keburukan-keburukan. Wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan meletakkan atas mereka dosa-dosa mereka dan juga rantai-rantai yang mereka pakai. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah kenapa akhirnya di kota Madinah banyak kaum Yahudi. Sebabnya tadi. Dan kaum Yahudi di kota Madinah ada tiga. Banu Qainuqa, yang kedua Bani An-Nadhir, dan yang ketiga Bani Quraidah. Bani An-Nadhir dan Bani Quraidah dan Bani Qainuqa. Mereka selama di kota Madinah, maka mereka mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan piagam kota Madinah, bahwasanya mereka dibiarkan tidak di atas agama mereka, akan tetapi jika kota Madinah diserang oleh musuh-musuh dari luar kota Madinah, maka meskipun mereka kaum Yahudi, mereka wajib menolong kaum muslimin. Ini yang disebut dengan piagam Jakarta. Piagam kota Madinah. Ya, ini yang disebut dengan piagam kota Madinah. Yaitu Bani Qainuqa, Bani An-Nadhir, dan Bani Quraidah dari tiga kabilah keturunan kaum Yahudi yang besar-besar. Mereka bersepakat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuat kesepakatan damai. Dan yang namanya kaum Yahudi, mereka senantiasa melakukan kecurangan dan juga pembatalan atas janji-janji mereka. Yang paling terakhir melakukan kecurangan dan pembatalan atas kesepakatan mereka adalah Bani Quraidah. Bani Quraidah yaitu mereka akhirnya diusir dari kota Madinah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terbunuh dari Bani Quraidah ketika peperangan Bani Quraidah sebanyak 700 orang dari Bani Quraidah. Ini mereka lakukan tatkala terjadi peperangan Ahzab. Makanya dalam peperangan Ahzab tersebut, semua faksi-faksi kesyirikan dan kekafiran mengepung kota Madinah. Kemudian Bani Quraidah ini dikeluarkan dari kota Madinah dan pindah ke Khaybar. Maka di Khaybarlah kemudian terjadi nanti peperangan Khaybar. Jadi ceritanya seperti itu, berurutan. Ya. Di Khaybar dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menang di peperangan Khaybar. Mereka tidak bisa berkutik dan dibiarkan kaum Yahudi di Khaybar. Kenapa demikian? Karena kaum Yahudi dari Bani Quraidah ini mereka adalah orang-orang yang ahli di dalam pertanian dan peternakan dan perkebunan. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mereka dibiarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan catatan mereka membayar jizyah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Tubquna fi mahallikum fi Khaybar ala anna lakum nisfa ath-thamar waz-zara' walil muslimina nisfahu wa nuqirrukum fi dzalika ma syaa Allah." Kalian silakan tinggal di kota Khaybar, maka jika kalian panen, maka setengah bagi kalian, setengah kaum muslimin, dan kami tidak akan mengganggu kalian insyaallah. Lihat subhanallah, perjanjian-perjanjian yang penuh dengan wibawa, penuh dengan keagungan, kehormatan, karena kaum muslimin pada waktu itu benar-benar jaya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perjanjian tersebut mereka taati sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mereka pun taati sampai Abu Bakar As-Siddiq wafat. Lalu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mereka berkhianat. Berkhianatnya di zaman Umar lagi. Ya, maka akhirnya apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya terjadilah pengkhianatan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada tahun ke-16 Hijriah mengusir mereka ke Azri'at. Mengusir mereka ke Azri'at, sebuah daerah yang ada di negeri Syam. Maka itu sebenarnya kisah dari kaum Yahudi kenapa berada di tanah Arab. Ya, kenapa berada di tanah Arab. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan ada seorang Yahudi berkata kepada sahabatnya, "Antarlah aku pergi menghadap Nabi ini." Keduanya lalu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan perihal 9 ayat yang jelas terang. 9 ayat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang jelas terang ini adalah yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, "Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Wahai ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana. Surat Ali Imran ayat 3. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 64. Wahai ahlul kitab, kesinilah kami mengajak kalian kepada kalimat yang sama di antara kalian dan di antara kami. Yang pertama, Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Wa la yattakhidza ba'dhuna ba'dhan arbaba min dunillah. Dan tidak menjadikan sebagian kita sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Jika kalian berpaling, maka ucapkanlah, saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang Islam. Ya ahlul kitab, lima tuhaj, sampai akhir ayat 64 sampai sekian. Ya, ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lalu dua orang Yahudi ini mencium tangan dan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini inti pendalilannya. Dua orang Yahudi ini mencium tangan dan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keduanya berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah seorang nabi. Tetapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Ya, hadis ini adalah hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Kalau seandainya sahih berarti boleh mencium tangan Nabi dan kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu kekhususan hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya hadis ini pun sahih, maka boleh mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaki beliau dan itu kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sekarang pembacaan hadis yang selanjutnya. Hadis ke-891. Apa? 890? Ya, 890. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qissatu qala fiha fadanawna minan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu, rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia menyebutkan sebuah cerita yang di dalamnya ia mengatakan, lalu kami mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami mencium tangan beliau. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis ini juga lemah, tidak bisa dijadikan sandaran. Hadis ini juga lemah, tidak bisa dijadikan sandaran. Tetapi sebagian ada yang menghasankan hadis ini. Dan ketika disebutkan hasan, maka berarti dia dikuatkan oleh riwayat-riwayat yang lain. Dan pelajaran dari hadis ini, yaitu dianjurkan untuk mencium tangan orang yang saleh dengan catatan-catatan yang kita akan sebutkan nanti insyaallah setelah ini. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang ke-891. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima Zaid bin Harithah al-Madinata wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitih fa atahu fa qara'a al-bab faqama ilayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajurru thawbahu fa'ataqahu wa qabbalahu, rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Zaid bin Harithah tiba di Madinah dan beliau sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahku. Zaid mendatanginya lalu mengetuk pintu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdiri untuk menyambutnya karena Zaid baru datang dari bepergian. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menarik bajunya kemudian merangkul serta menciumnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah hadis hasan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pun lemah, tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Ya, hadis ini lemah. Dan Zaid bin Harithah adalah seorang budak. Budak yang diberikan oleh Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah mempunyai budak bernama Zaid bin Harithah. Dan Zaid bin Harithah budaknya Khadijah, yang Khadijah radhiyallahu anha memberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang liberal sering mengatakan bahwa kenapa di dalam Islam ada perbudakan? Perbudakan tidak menampakkan kepada kasih sayang sebagaimana ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan perbudakan tidak menampakkan kepada hak asasi manusia. Bahkan disebutkan oleh orang-orang liberal bahwa perbudakan menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta seks kepada budak-budaknya. Buktinya budak-budaknya digauli tanpa dinikahi. Maka kita katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam budak. Pertama budak dulu. Budak itu sudah ada di zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di agama Yahudi ada perbudakan. Di agama Nasrani pun ada perbudakan. Yang kedua, untuk menjawab hal tadi, yaitu bahwa perbudakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berbuat baik kepada budak, tidak semena-mena. Bahkan sebelum beberapa hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau mengatakan as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Jagalah salat dan jagalah kelakuan kalian terhadap budak-budak kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan bagaimana sikap perbudakan kepada sikap seorang majikan kepada budaknya. Makanya dianjurkan untuk memerdekakan budak. Dianjurkan untuk memerdekakan budak. Seperti misalkan ada kafarat-kafarat yang diperintahkan untuk membayar dengan memerdekakan budak. Kemudian contoh juga ini Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah, saking bagusnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harithah yang budak ini, maka Nabi Zaid bin Harithah sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar perkataan-perkataan orang-orang liberal tentang Islam dengan perbudakannya tidak menjunjung hak asasi manusia, Islam dengan perbudakannya menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang gila di dalam syek dan semisalnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tuduhan keji yang diberikan oleh orang-orang liberal, orang-orang munafik di zaman ini di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zaid bin Harithah tiba di Madinah dan beliau sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumahku, yaitu di rumah Aisyah. Zaid mendatanginya lalu mengetuk pintu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk menyambutnya. Karena Zaid baru datang dari bepergian. Ini menunjukkan bahwa diperbolehkan menyambut orang yang baru datang dari bepergian, dari safar. Diperbolehkan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menarik bajunya, kemudian merangkul serta menciumnya. Nah, ini dianjurkannya mu'anaqah, ya mu'anaqah, dan mu'anaqah diperbolehkan tatkala, yaitu mu'anaqah berpelukan kemudian sambil mencium orang yang baru datang dari safar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengupas sedikit agak lebih dalam tentang hukum mencium tangan. Hukum mencium tangan. Perhatikan baik-baik beberapa yang saya sebutkan sekarang. Yang pertama, yaitu terdapat dalil-dalil tentang sahihnya atau bolehnya mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaki beliau oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ini satu yang perlu dicatat. Terdapat dalil tentang bolehnya mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaki beliau oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Muhamili di dalam kitabnya Al-Amali dari Usamah bin Syarik rahimahullahu ta'ala radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qumna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu." Kami bangun menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu kami cium tangannya. Menunjukkan bahwa para sahabat Nabi mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Umar qama ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbala yadahu, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bangun menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua yaitu diperbolehkan untuk mencium tangan selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperbolehkan untuk mencium tangan selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab At-Tabaqat, bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mencium Zaid ibn Ha ibn Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mencium tangan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Saya bacakan riwayatnya, anna Zaid bin Thabitin raqiba yauman. Suatu ketika Zaid bin Thabit beliau menaiki unta suatu hari. Fa akhadha Ibnu Abbas bi rukabihi fa qala tanahha ya ibn ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Abbas membawa tali pelana unta Zaid bin Thabit. Maka Zaid bin Thabit mengatakan, "Minggir, minggir wahai anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jangan begitu maksudnya. Minggir. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Hakadha amarna an naf'ala bi ulama'ina wa kubara'ina." Demikianlah kita diperintahkan untuk berbuat, berlaku kepada para alim kita dan para orang-orang yang berilmu di antara kita. Faqala Zaid, "Arini yadak." Kemudian Zaid bin Thabit mengatakan, "Wahai Abdullah bin Abbas, mana tanganmu?" Fa akhraja yadahu faqabbalaha. Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengeluarkan tangannya, kemudian Zaid bin Thabit menciumnya. Faqala hakadha amarna an naf'ala bi ahli baiti rasulina sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid bin Thabit, demikianlah kita diperintahkan untuk berlaku baik kepada ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, riwayat yang lain yang diperbolehkan menunjukkan bahwa mencium tangan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis diriwayatkan oleh Ibnul Muqri' di dalam kitab Mencium Tangan. Ibnu Jada'an berkata, "Sami'tu Thabitan huwal Bunani yaqulu li Anas, masasta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadaik? Qala na'am. Qala fa'atani yadaka fa'atahu faqabbalahu." Thabit bin Aslam al-Bunani, seorang tabi'i, lihat tangan saya, Thabit bin Aslam al-Bunani seorang tabi'i, berkata kepada gurunya Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi, "Wahai Anas, apakah engkau pernah mencium tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tangan Wahai Anas, apakah engkau pernah bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedua tanganmu? Maka Anas bin Malik menjawab, iya. Maka berikan tanganmu kepadaku, kata Thabit ibn Aslam al-Bunani. Maka Anas bin Malik pun memberikan tangannya lalu dicium oleh Thabit bin Aslam al-Bunani rahimahullahu taala. Ini menunjukkan bahwasanya boleh untuk mencium tangan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, berdasarkan akan hal ini bahkan ditambah dengan perkataan-perkataan dari imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa diperbolehkan untuk mencium tangan orang yang saleh. Ya, diperbolehkan untuk mencium tangan orang yang saleh. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hal ini, mencium tangan orang yang saleh diperbolehkan jika terkumpul beberapa syarat. Satu, tidak boleh dijadikan kebiasaan. Yang kedua, tidak boleh ada niatan untuk bertabarruk dengan tangan orang yang saleh tersebut. Yang ketiga, orang yang saleh yang dicium tangannya tidak mendatangkan sifat sombong di dalam dirinya. Orang yang dicium tangannya tidak mendatangkan sifat sombong di dalam dirinya. Yang keempat, yaitu tidak menghilangkan sunnah bersalaman. Tidak menghilangkan sunnah bersalaman. Yang kelima, ketika mencium tangan orang yang soleh, tidak dalam keadaan merendahkan diri. Sambil sangat menunduk, seperti ingin ruku atau yang semisalnya. Ini beberapa syarat dari mencium tangan. Jadi mencium tangan diperbolehkan dengan catatan, dengan beberapa syarat yang sudah kita sebutkan tadi. Ada berapa syarat para ikhwah? Ada 5. Syarat yang pertama apa? Tidak boleh menjadi kebiasaan. Yang kedua, tidak boleh ada niat tabarruk dari orang yang saleh tersebut kecuali hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tidak menjadikan orang yang dicium tangannya tadi sombong. Yang keempat, tidak menghilangkan sunnah bersalaman. Saking menciumnya, maka salamannya tidak. Yang kelima, tidak merendahkan diri seperti sujud ataupun ruku tatkala berjabat tangan sambil mencium. Para ikhwah, dijelaskan oleh Imam Al-Utsaimin rahimahullah, boleh berdiri, boleh menunduk tatkala mencium tangan apabila yang mencium tangannya lebih tinggi. Mencium tangannya lebih tinggi dibandingkan yang dicium tangannya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah ini nanti jangan ada yang cium tangan saya. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, hadis yang ke 1892 berapa? 92. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian meremehkan sesuatu dari perbuatan baik, sekalipun bertemu saudaramu dengan menampakkan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim. Biografi perawi dari hadis ini, beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nama asli beliau siapa? Siapa yang masih ingat? Abu Dzar Al-Ghifari. Nama asli beliau siapa? Hah? Abu Dzar Al-Ghifari. Jundub bin Junadah. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Dan beliau termasuk daripada As-Sabiqun Al-Awwalun. Beliau termasuk dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan beliau adalah khamisu khams, khamisu khamis. Artinya sahabat yang kelima masuk dalam agama Islam. Sahabat yang kelima masuk dalam agama Islam. Dan beliau termasuk orang yang pertama kali memperlihatkan keislaman beliau di kota Mekah. Memperlihatkan keislaman beliau di kota Mekah. Setelah masuk Islam, beliau diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari umatnya. Maka beliau pergi ke kampungnya. Setelah itu, beliau ikut berhijrah ke kota, ke negeri Habasyah. Baru setelah itu beliau ikut berhijrah ke kota Madinah. Ini sedikit tentang Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian meremehkan sesuatu dari perbuatan baik apapun. Tidak boleh diremehkan perbuatan baik apapun. Sekalipun bertemu saudaramu dengan menampakkan wajah yang berseri-seri. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menampakkan wajah yang berseri-seri tatkala bertemu dengan saudara muslim, ini adalah sebuah amal saleh, sebuah kebaikan yang semestinya seseorang tidak boleh meremehkannya. Hadis riwayat Muslim dan hadisnya mafhum insyaallah taala. Terakhir para ikhwah, hadis yang ke-893, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع بن حابس إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم متفق عليه. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium Hasan bin Ali. Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu anhuma, beliau salah satu anak dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hasil perkawinan Anas bin Malik dengan Fatimah. Dan Al Hasan mempunyai saudara kembar yang bernama Al Husain. Antara Al-Husain dengan Al-Hasan, lebih utama adalah Al-Hasan. Lebih utama adalah Al-Hasan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Al-Hasan. Kemudian beliau pernah membawa ke atas mimbar, kemudian beliau mengatakan, innahuma sayyida syababi ahli jannah. Sesungguhnya kedua-duanya, yaitu Hasan dan Husain, adalah pemimpin para pemuda dari penghuni surga. Kemudian Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib lebih mulia, saya katakan tadi, dibandingkan Al-Husain. Nabi Muhammad SAW pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau mengatakan, inna bani hadza sayyidun. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyidun, yaitu pemimpin. Wa sawfa yuslihullahu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan di antara dua kelompok besar kaum muslimin. Ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, maka digantikan oleh Al-Hasan. Al-Hasan melihat beliau termasuk penyebab yang bisa menyatukan kaum muslimin, maka akhirnya beliau menurunkan jabatannya dan memberikannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan. Nabi Muhammad SAW mencium Hasan bin Ali. Lalu Aqra' bin Habis. Aqra' bin Habis adalah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau termasuk orang yang keras. Beliau terheran ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki anak-anak kemudian diciumnya. Memiliki anak-anak kemudian diciumnya. Maka sesungguhnya aku mempunyai 10 orang anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Aqra bin Habis radhiyallahu anhu, beliau sangat keras dan tegas, sehingga beliau menganggap mencium anak termasuk daripada perkara-perkara yang mengada-ngada. Tetapi lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi maka ia tidak dikasihi oleh Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi maka ia tidak dikasihi oleh Allah. Di sini yang saya sebutkan tadi, sebesar kasih sayang seorang hamba terhadap makhluk-makhluk Allah, sebesar itu pula kasih sayang Allah terhadap hamba tersebut. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini merupakan bantahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keyakinan orang-orang Yahudi yang mereka meyakini bahwasanya kiri hadis ini merupakan bantahan kepada orang-orang Yahudi yang mereka meyakini bahwasanya mencium anak-anak kecil itu termasuk perbuatan yang tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan hal yang baik. Akan tetapi dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, selesai kajian kita tentang Kitabul Adab ya, dan berhenti pada tanggal 22 Jumada Tsaniyah 1438 Hijriah. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian semoga kita senantiasa bisa mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian semoga amalan tersebut menjadi bekal kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiik, mohon nasihat untuk dua orang yang sudah saling mencintai namun belum ada biaya untuk menikah. Kok bisa? Saling mencintai. Kok bisa? Saling mencintai. Mereka mau menikah sederhana namun orang tua ingin resepsi yang mewah sehingga belum bisa menikah. Nasihatnya adalah segera menikah. Nasihatnya segera menikah. Dan menikah tidak perlu membutuhkan biaya yang begitu banyak. Bagaimana menggabungkan hadis barang siapa yang dan nasihat yang kedua, yaitu saya curiga saling mencintai ini. Ya, karena ditakutkan nanti mungkin ada hubungan-hubungan di luar pernikahan atau yang disebut dengan pacaran ditutupi dengan gaya-gaya Islam. Ya, ditutupi dengan gaya-gaya Islam. Maka saya nasihatkan jika memang ingin menjaga kesucian maka menikahlah. Jika belum mampu berpuasalah. Dan putus hubungan dengan si dia sebelum benar-benar mampu untuk menikah. Bagaimana menggabungkan hadis barang siapa yang meninggalkan pakaian mewah karena merendahkan diri karena Allah, padahal ia mampu memakainya, niscaya Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segenap makhluk, sehingga ia disuruh memilih dari jenis pakaian iman mana saja yang ia kehendaki untuk dikenakannya. Dengan Al-Quran, Surah Al-Duha, ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Surah Al-Duha, ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dilarang adalah seorang memakai pakaian yang terlalu berlebihan, yang mendatangkan dua sifat, sifat sombong dan juga berlebih-lebihan. Itu yang diharamkan. Adapun seseorang ingin memakai pakaian yang baik, pakaian yang terlihat baik, bersih, putih, ya, teratur rapi, dilihat, apalagi kalau seandainya berbicara di hadapan orang banyak, mengajar ilmu agama, maka ini tidak terlarang. Rasulullah SAW bersabda, inna rajula yuridu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, apakah termasuk sebuah kesombongan seseorang yang memakai pakaiannya, pakaian yang baik, sendalnya, sendal yang baik? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la, tidak, bukan. Bukan itu termasuk daripada kesombongan yang tercela. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Bahkan di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Innallahu yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdihi." Sesungguhnya Allah menginginkan untuk melihat bekas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Maka diperbolehkan seseorang memakai pakaian yang bagus, putih, bersih, teratur rapi, bahkan hal yang patut diperhatikan bagi kaum muslimin adalah kebersihan baju, ya, keputihan baju. Nabi Muhammad SAW bersabda, kafinu fiha mautakum. Ini bagi orang-orang yang belum memakai baju putih mungkin. Saya jarang melihat di masjid ini kawan-kawan kaum muslimin yang jarang memakai baju putih. Maka nasihat, pakailah baju yang putih, karena itu termasuk daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, ilbasu min thiyabikumul bayad fa innahu min khairi thiyabikum. Pakailah pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih, sesungguhnya dia adalah dari sebaik-baik pakaian kalian. Maka yang berbicara di hadapan bapak pun jarang sekali, kadang-kadang untuk mengisi pengajian dengan pakaian-pakaian yang bukan berwarna putih, karena termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cintai warna putih, karena itu termasuk sifat dari pakaian yang bagus. Dan itu bukan pakaian orang sufi, orang zikir jama'i saja, zikir berjamaah, enggak. Ya, tetapi berpakaianlah pakaian yang putih, itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya bercita-cita, bahkan tapi takut menjadi fitnah, malam Kamis misalkan berpakaian putih sehingga benar-benar terlihat indah, karena itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan khusus untuk rahasia mungkin antum, saya ingin beritahu, untuk tahun 1438 Hijriah ini saya akan sangat jarang memakai pakaian selain berwarna putih, terutama untuk menjadi imam, mengajar ilmu, jarang untuk berpakaian selain berwarna putih, karena penuh dengan kewibawaan, penuh dengan kebersihan, penuh dengan kesunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Meskipun boleh berwarna-warna lain, boleh bercorak-corak, tidak mengapa, akan tetapi putih lebih dianjurkan, karena Rasulullah SAW mengatakan, fa innahu min khairi thiyabikum, sesungguhnya dia adalah sebaik-baik pakaian kalian. Ada orang bertanya, Ustaz, pakaian pian kada berganti-ganti itu. Ya. Ada orang bertanya kepada Ustaz Firanda hafizahullah ta'ala, pakaiannya kok enggak ganti-ganti, pakaiannya itu saja. Padahal beliau mempunyai jenis pakaian seperti itu banyak. Ya. Jadi kadang-kadang kita harus sabar dengan komentar-komentar yang ada dari jamaah. Bukan ilmunya yang diambil, akan tetapi hawashi, catatan-catatan kakinya yang diambil. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Ada mungkin sebagian orang terlalu melihat, terlalu berlebihan untuk berpakaian yang selalu rapi. Ulama-ulama terdahulu sekaliber Imam Malik rahimahullah, Imam Ahmad, kalau menghadiri majelis ilmu, mereka demi menghormati ilmunya, mereka senantiasa berpakaian yang rapi, berpakaian yang bersih. Dan itu yang dicontohkan oleh Jibril alaihissalam ketika menuntut ilmu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Jibril alaihissalam, ittala alaina rajulun syadidu bayadith thiyab, ketika itu datang kepada kita seseorang yang berpakaian sangat putih, syadidu sawadis sa'ar, sya'ar, berpakaian yang sangat putih dan rambut sangat hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak terlihat darinya bekas safar. Apalagi kita ini bukan safar. Ya, kita tinggal di Banjarmasin, menuntut ilmu di Banjarmasin. Maka berusahalah berpakaian pakaian yang baik dan bersih. Kenapa kadang-kadang kita berhadapan dengan orang-orang, berarti makhluk-makhluk, kita berani berpakaian dengan pakaian yang kita beli untuk berhadapan dengan. Misalkan kita ingin berhadapan dengan Bapak Presiden, Bapak Gubernur, maka kita terpaksa harus beli pakaian yang baik-baik. Tapi ketika berhadapan dengan Allah, di masjid Allah, di majelis-majelis yang di dalamnya dibacakan firman-firman Allah, maka pakaian kita seadanya, seenaknya. Maka ini termasuk prioritas yang terbalik. Ya, terbalik. Maka pada saat itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, coba berpakaianlah dengan pakaian yang baik. Sekali-kali saya ingin yang belum pernah, mungkin ada yang belum memiliki warna putih dari pakaiannya, beli. Ya, beli. Murah harganya. Ya, murah harganya. Dan tidak banyak yang diperhatikan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa pengertian tentang isbal? Isbal adalah memanjangkan pakaian dari dua mata kaki. Jika dilakukan oleh laki-laki, maka haram dan dosa besar. Dan apakah isbal termasuk dari golongan dosa besar? Iya, termasuk dari golongan dosa besar, karena diancam dengan siksa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfalal ka'bain fa finnar." Di antara dua pakaian yang di bawah dua mata kaki, maka di dalam neraka. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Mencium tangan itu sunnah Rasul. Apa alasan Ustaz untuk tidak mau dicium tangannya? Maka jawabannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dicium tangannya untuk orang-orang yang saleh, sedangkan yang dihadapan bapak ibu saudara saudari, orang-orang yang bejat, penuh dengan maksiat, ya, penuh dengan kekurangan, dan penuh dengan dosa. Itu jawabannya. Puas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum wa fiik barakallah. Bagaimana dengan seorang murid atau siswa mahasiswi terkhusus perempuan saat berjabat tangan dengan guru atau dosennya yang laki-laki yang bukan mahram? Bagaimana hukumnya? Haram jika sang perempuan tersebut sudah baligh, atau seorang murid laki-laki berjabat tangan dengan guru perempuan, maka ini haram hukumnya. Rasulullah SAW bersabda, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lah. Sesungguhnya seseorang dimasukkan paku dari besi di kepalanya lebih baik dibandingkan dia berjabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu alam. Dan juga bagaimana dengan murid atau mahasiswa saat melewati guru dosen lalu dia menundukkan dengan maksud menghormati menghargai, bukan karena menunduk untuk maksud menyembah. Menunduk di sini yang dilarang adalah seperti ruku. Ya, yang dilarang adalah seperti ruku karena itu jenis ibadah yang tidak diperbolehkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ada hadis yang berbunyi, andai kata kepala salah seorang dari kalian, apakah hadis ini sahih? Sahih, dan sanadnya sampai-sampai. Sehelai rambut wanita yang dilihat oleh non-mahram dengan sengaja, 70 ribu tahun balasan dalam neraka, apakah sahih? Saya tidak tahu. Dan apakah berarti apabila tidak sengaja maka tidak berdosa? Di dalam agama Islam, semua yang tidak sengaja tidak berdosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah memaafkan untukku atas umatku al-khata'a, sesuatu yang keliru, yang tidak sengaja, dan sesuatu yang kelupaan, dan apa saja yang dipaksakan untuknya. Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah tuliskan dosa atas kami jika kami lupa atau jika kami lupa atau kami keliru, tidak tahu. Apakah benar seorang wanita yang masuk neraka akan menarik dua orang laki-laki, ayah kandung, saudara laki-laki atau anak laki-laki atau suami? Wallahu alam, saya tidak tahu. Tetapi ayat Al-Qur'an berbunyi, la taziru waziratun wizra ukhra, dosa tidak ditanggung oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia amalkan. Adapun jika orang tua yang bertanggung jawab atas anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas anak istrinya, maka kemudian dia membiarkan terjadinya kemungkaran, maka bisa jadi orang tua tersebut dia akan menanggung dosa atas kemungkaran yang terjadi di tengah keluarga dan dia tidak mencegahnya. Begitu juga suami akan berdosa jika terjadi kemungkaran di tengah keluarga, dia tidak mencegahnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya jika menunduk tapi tidak sampai seperti rukuk, menunduk dalam perihal adat, misal terhadap guru? Ini sudah kita jawab tadi. Adakah adab-adab bagi penuntut ilmu, baik itu ilmu agama atau ilmu dunia yang bermanfaat? Dan bagaimana caranya agar ilmu tersebut tidak hilang dari si penuntut ilmu? Apakah Nabi Muhammad SAW juga menuntut ilmu kepada makhluk? Jika iya, bagaimana menuntut Nabi Muhammad SAW menuntutnya dan menjaganya? Makanya jawabannya, adab bagi penuntut ilmu yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengamalkan apa yang telah diilmui. Yang ketiga yaitu mencari lingkungan yang baik agar senantiasa ilmu yang telah dia tuntut dia bisa amalkan. Yang keempat yaitu mencatat sehingga bisa mudah dihafal dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kelima, adab dalam menuntut ilmu syar'i adalah memulai dari hal-hal yang pendek, kecil, sebelum yang besar dan panjang-panjang. Para ulama mengatakan, al-ilmu an tahsilihi katsir wal umru qasir, fabda bil ahammi fal muhim. ilmu kalau dicari itu sangatlah banyak dan sangatlah luas. Maka mulailah, sedangkan umur itu panjang, maka mulailah dari yang pendek, yang terpenting sebelum yang penting. Bagaimana caranya agar ilmu tersebut tidak hilang dari penuntut ilmu? Diamalkan. Ada perkataan dari Qatadah bin Da'amas Sadusi rahimahullah, beliau mengatakan, "Kunna nasta'inu bihifdzil hadits bil amal." Kami menolong, meminta pertolongan kepada Allah untuk menghafal hadis dengan mengamalkannya. Jadi bisa kita menghafal hadis dengan mengamalkannya, insya Allah ini sangat kuat dan tidak mudah lupa. Apakah Nabi Muhammad SAW juga menuntut ilmu? Iya, Nabi Muhammad SAW menuntut ilmu dari Jibril alaihi salam. Setiap bulan Ramadan yudarisuhul Quran. Beliau belajar dari Jibril alaihi salam setiap bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Bagaimana bila kita bertemu dan berpisah tetapi tidak safar terhadap orang tua, istri dan saudara-saudara kandung? Membiasakan memeluk dan mencium. Apakah membiasakan memeluk dan mencium? Apakah termasuk dalam hadis haramnya berpelukan dan mencium tersebut? Maka jawabannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, lebih baik untuk memeluk dan mencium hanya diberikan kepada orang yang baru datang dari safar. Adapun kepada orang tua, kepada istri, maka cukup sang istri mencium tangan suaminya atau sang suami berjabat tangan dengan istrinya atau yang semisal. Adapun mencium, memeluk dan mencium, maka ini hanya khusus untuk orang-orang yang baru datang dari safar. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi alhamdulillah selesai pembelajaran kita kitab Riyadhus Shalihin pada Kitabul Adab. Dan insyaallah taala mulai pekan depan Selasa malam Rabu, mudah-mudahan bagian dakwah juga mengumumkannya melalui sosial-sosial media, akun-akun sosial media yang kita miliki, yaitu kita mulai Selasa malam Rabu, setiap Selasa malam Rabu kita membicarakan kitab atau disiplin ilmu sejarah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah selesai, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.